Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-26 dari silsilah ilmiah Manasik Haji adalah tentang hal-hal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ihram. Bagian yang pertama. Yang pertama, ihram adalah niat masuk di dalam ibadah. Dan ihram berbeda dengan memakai pakaian ihram. Orang yang sekedar memakai pakaian ihram belum tentu sudah ihram atau niat. Larangan-larangan ihram berlaku ketika sudah niat dan bukan hanya sekedar memakai pakaian ihram. Yang kedua, di antara hal-hal dan hukum-hukum yang berkaitan dengan ihram, disunahkan niatnya ketika berada di atas kendaraan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ahallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina stawat bihi rahilatuhu qa'imatan." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam niat ketika beliau berada di atas unta beliau yang berdiri. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Yang ketiga, orang yang rumahnya berada di antara Miqat dan Mekah, maka dia berihram dari tempat tinggalnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana duna dzalik famin haitsu ansha." Barang siapa yang ada di bawah miqat, maka dia berihram dari tempatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, haji tamattu adalah seseorang melakukan umrah di bulan-bulan haji, kemudian dilanjutkan dengan ibadah haji yang dimulai ihramnya pada tanggal 8 Dzulhijjah. Seorang yang melakukan haji tamattu diharuskan menyembelih hadyu berupa seekor kambing atau 1/7 unta atau 1/7 sapi. Kalau tidak mampu, maka berpuasa 3 hari ketika haji dan 7 hari ketika pulang ke negerinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ila al hajji famastaysara min al hadi faman lam yajid fa siyamu 3 ayyamin fil hajji wa 7 idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram." Barang siapa mengerjakan umrah sebelum haji, maka dia wajib menyembelih hadyu yang mudah baginya. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kalian kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Yang demikian adalah bagi orang yang keluarganya tidak tinggal di sekitar Masjidil Haram. Surat Al-Baqarah 196. Dam yang wajib disembelih oleh orang yang tamattu adalah dam syukran, yaitu sembelihan yang disembelih karena bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan umrah dan haji dalam satu perjalanan. Yang kelima, haji qiran adalah seseorang berihram dengan haji dan umrah sekaligus dari miqat. Apabila sampai di kota Mekah, maka dia tawaf qudum dan sa'i haji dan terus dalam keadaan ihram sampai datang tanggal 10 Dzulhijjah. Maka dia bertahallul setelah melempar jumrah aqabah dan juga mencukur rambut. dan orang yang melakukan haji qiran wajib untuk membayar hadyu sebagai rasa bersyukur kepada Allah yang telah memudahkan umrah dan haji dalam satu perjalanan. Yang keenam, haji ifrad adalah seseorang berihram dari miqat untuk haji saja. Amalannya seperti haji qiran, tetapi haji ifrad tidak berkewajiban untuk membayar dam atau menyembelih hadyu. Yang ketujuh, haji yang paling afdal menurut pendapat yang paling kuat adalah haji tamattu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada memerintahkan setiap orang yang haji bersama beliau dengan haji qiran atau ifrad dan dia tidak membawa hadyu dari negerinya untuk merubahnya menjadi haji tamattu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak memerintahkan kecuali kepada yang afdal. Adapun beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam karena beliau membawa hadyu dari kota Madinah, maka beliau tidak bisa merubah haji qiran beliau menjadi tamattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu walaula anna ma'i al-hadiya la ahlaltu." Seandainya aku bisa menemui kembali apa yang sudah berlalu dari perkaraku, niscaya aku tidak akan membawa hadyu. Dan kalau bukan karena bersamaku hadyu, niscaya aku akan bertahallul. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Maksudnya, seandainya beliau tidak membawa hadyu, niscaya beliau akan menjadikan haji beliau menjadi haji tamattu. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.